Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kita baca hadis yang ke-94. Qala al-muallif rahimahullah عن أبي موسى رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه مثل الحي والميت رواه البخاري. جري صحابة Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu ta'ala anhu, beliau mengatakan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda perumpamaan orang yang yadhkuru rabbahu, orang yang mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala, dan orang yang tidak mengingat Allah, tidak berzikir kepada Rabb-nya, kepada pencipta, pemilik dan pengaturnya, mathalul hayyi wal mayyiti, seperti orang yang hidup dan orang yang mati. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari rahimahullah ta'ala. Dalam hadis ini Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menyerupakan perkara yang tidak tampak dengan satu yang tampak untuk memudahkan pemahaman bagi kita. Orang yang berzikir mengingat Allah dibandingkan dengan orang yang tidak berzikir, tidak mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala, diserupakan dengan orang yang hidup dan orang yang mati. Sangat jelas perbedaan antara orang yang hidup dengan orang yang mati. Di dalam syarah Riyadhus Shalihin yang disebutkan oleh Syekh Ibn Utsaimin rahimahullah ta'ala, beliau mengatakan faqad qala fihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dalam hadis ini Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan mathalul ladzi yadhkurullaha wal ladzi la yadhkurullaha kamathalil hayyi wal mayyit. Kata beliau, wa dzalika, kenapa demikian, mengapa permisalan orang yang mengingat Allah dibanding dengan orang tidak mengingat Allah seperti orang yang hidup dan orang mati. Kata beliau, hal tersebut li'anna alladhi yadhkurullaha ta'ala, karena orang yang mengingat Allah subhanahu wa ta'ala, qad ahyallahu qalbahu, Allah subhanahu wa ta'ala benar-benar menghidupkan kalbunya. Kalbunya menjadi hidup, tidak hampa, tidak kosong. Allah subhanahu wa ta'ala benar-benar menghidupkan kalbunya. Kita tahu kalbu ada tiga macam. Ada kalbun salim, kalbu yang sehat, yang selamat. Ada qalbun marid, qalbu yang sakit. Yang ketiga ada qalbun mayyit, qalbu yang mati. Nah, sini menunjukkan bahwasanya di antara sebab hidupnya qalbu adalah senantiasa mengingat Allah, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kembali kepada ucapan beliau, kenapa demikian? Karena Allah Subhanahu wa taala benar-benar menghidupkan qalbunya bizikrihi, dengan sebab orang itu mengingat Allah. Dalam ayat Allah mengatakan fadhkuruni adzkurukum, ingatlah kalian kepadaku, niscaya aku akan mengingat kalian. Qala wa syaraha lahu sadrahu, dan Allah akan melapangkan dada orang yang berzikir kepada Allah, orang yang mengingat Allah. Fakana kal hayyi, maka dengan sebab itu orang yang berzikir kepada Allah seperti orang hidup. Karena kalbunya hidup, dadanya lapang, hidupnya tenang, tentram. Dalam ayat Allah mengatakan ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Tahuilah, dengan berzikir kepada Allah qalbu akan menjadi tenang. Wa ammal ladzi la yadhkurullaha, adapun orang yang tidak mengingat Allah, tidak berzikir kepada Allah, fa innahu la yatma'innu qalbuhu, sesungguhnya qalbunya itu tidak tenang, tidak tentram. Yang bisa difahami seperti dalam ayat tadi, ala bizikrillahi tatma'innul qulub, mafhumnya, lawannya, orang yang tidak berzikir hidupnya tidak tenang, qalbunya tidak tentram. Qala wa li'yadzu billah, semoga Allah memberikan perlindungan kepada kita semuanya. Wala yanshari wala yansharihu sadruhu lil islam, orang yang tidak berzikir, tidak mengingat Allah, maka dadanya tidak lapang untuk menerima Islam. Berat baginya untuk menerima hidayah, petunjuk, ilmu, lebih-lebih mengamalkan. Itu akibat, efek, dampak negatif dari tidak mengingat Allah. Al-jaza' min jinsil amal, balasan sesuai dengan amalan. Fahuwa kama thalil mayyiti, orang semacam itu yang tidak mengingat Allah seperti mayit. Kemudian kata beliau, wahadha mathalun, ini adalah permisalan. Yanbagi lil insani an ya'tabira bihi, ini merupakan permisalan yang sepatutnya bagi manusia untuk mengambil pelajaran. Jadi bukan perumpamaan, permisalan yang kosong, namun hal yang nyata. Nabi kita Muhammad SAW berbicara berdasarkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Agar kita melihat perkara yang abstrak, enggak tampak, menjadi suatu yang seperti suatu yang konkret, nyata. Lihat, bisa dilihat, diraba. Apa bedanya orang hidup dengan orang yang mati? Tentu sangat berbeda, sangat jauh. Demikian juga orang yang mengingat Allah dan orang yang tidak berzikir kepada Allah. Qala wa an ya'lama annahu kullama ghafila an dzikrillah, dan hendaklah setiap orang mengetahui bahwa setiap kali dia lalai untuk mengingat Allah, setiap kali dia lalai untuk mengingat Allah, fa innahu yaqsu qalbuhu, hendaklah dia mengetahui bahwasanya setiap kali dia lalai untuk mengingat Allah, maka qalbunya akan menjadi keras. Na'udzubillah. Wa rubbama yamutu qalbuhu, bahkan bisa jadi qalbunya menjadi mati. Awalnya sehat, kemudian menjadi sakit, kemudian menjadi mati. Wala'iyadzu billah, semoga Allah berikan perlindungan kepada kita semuanya. Dalam riwayat Muslim, Nabi SAW mengatakan, Matharul baytil ladhi yuzkarullahu fihi, perumpamaan, permisalan rumah yang disebut Allah Subhanahu wa Ta'ala padanya, pakai untuk berzikir, salat, qiraatul Quran, ibadah-ibadah yang lain. Perumpamaan rumah yang Allah disebut di situ, wal baitil ladzi la yuzkarullahu fihi, dan rumah yang Allah Ta'ala tidak disebut padanya, matharul hayyi wal mayyit, seperti orang yang hidup dan orang yang mati. Beliau juga menjelaskan pada awal bab atau kitab Al-Adhkar dari Riyadhus Shalihin, bahwasanya wal yu'lam anna dhikrallahi ta'ala yakunu bil qalbi wa yakunu bil lisani wa yakunu bil jawarih. Hendaklah diketahui, wal yu'lam, hendaklah diketahui bahwasanya zikir kepada Allah itu dilakukan dengan tiga hal. Yang pertama, bil qalbi, dengan qalbu. Yang kedua, dengan lisan. Yang ketiga, dengan anggota badan. Kemudian beliau menjelaskan, ammal qalbu, adapun dengan qalbu, bagaimana bentuknya berzikir mengingat Allah, fahuwa at-tafakkuru, dengan qalbu yaitu memikirkan, merenungkan. Zikrullah ta'ala bil qalbi, mengingat Allah dengan qalbu, bentuknya an yatafakkaral insanu fi asma'illahi wa sifatihi, seorang hamba memikirkan, merenungkan nama-nama dan sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah memiliki nama yang terbaik, memiliki sifat yang paling sempurna. Walillahil asma'ul husna fad'uhu biha. Allah memiliki, hanya milik Allah nama-nama yang terbaik, berdoalah dengannya. Walillahil mathalul a'la, hanya milik Allah sifat-sifat yang paling sempurna, paling tinggi. Qala wa ahkamihi, memikirkan hukum-hukum Allah, baik itu hukum syariat maupun hukum kauni, semuanya dibangun di atas hikmah. Wa af'alihi, memikirkan perbuatan-perbuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa ayatihi, dan ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini zikir dengan qalbu, memikirkan, merenungkan nama-nama, sifat, hukum, perbuatan, dan ayat-ayat Allah. Kemudian yang kedua, wa amma dzikru bil lisani, adapun zikir dengan lisan, fadhahirun, maka itu zahir, jelas. Yashmulu kulla qawlin yuqarribu ilallahi azza wa jal, mencakup semua ucapan yang mendekatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sangat luas. Semua ucapan yang mendekatkan kepada Allah. Minat tahlili wa tasbihi wa takbiri, berupa tahlil. Ucapan la ilaha illallah, tasbih, takbir, tahmid, tahlil, ya, hawqala, dan semisalnya. Wa qira'atil Qur'an, membaca Al-Qur'an, ini termasuk zikir yang agung. Wal amri bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar, mengajak kepada kemakrufan dan mengingkari kemungkaran. Wa qira'ati sunnah, membaca hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa qira'atil ilm, membaca ilmu, mempelajari ilmu. Kemudian kata beliau, kullu qawlin yuqarribu ila Allah fa huwa dzikrun lillahi azza wa jalla. Kullu qawlin, setiap ucapan yang mendekatkan kepada Allah, maka itu adalah zikir kepada Allah Ta'ala. Kemudian yang ketiga, wal af'al, wa ammal af'al, adapun perbuatan, zikrullahi bil jawarih, mengingat Allah dengan anggota badan kita. Bentuknya bagaimana? Fahuwa kullu fi'lin, itu adalah semua perbuatan. Yuqarribu ilallah, yang mendekatkan kepada Allah. Kalau qiyami fi sholati war ruku'i was sujudi wal qu'udi wa ghairi dzalik. Seperti berdiri untuk sholat, rukuk, sujud, duduk, dan seterusnya. Terakhir kata beliau, lakin yutlaku urfan ala zikirillahi ta'ala, namun secara uruf, kebiasaan, zikir itu digunakan, ditunjukkan zikir kepada Allah, at-tasbihu wat-tahmidu wat-takbiru wat-tahlil. Zikir secara uruf, kebiasaan, itu zikir kepada Allah adalah bertasbih, bertahmid, bertakbir, dan mengucapkan tahlil. Allahu a'lam bishawab. Naktafi bihadza, walhamdulillahi rabbil alamin.